Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwa wal-akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melangsungkan pembukaan terhadap risalah yang kita baca terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan dan jaga di saat kita mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan terakhir, barakallahu fikum, yaitu kita harus memasang intibah wal hadar. Kita harus berhati-hati dari wasawisus syaitan, bisikan-bisikan syaitan, di saat kita mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim, membaca kabar-kabar gembira dan peringatan-peringatan dari Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak mungkin makhluk yang telah diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari rahmatnya, makhluk yang telah difonis oleh Allah menjadi orang yang terkutuk, lalu membiarkan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala berjalan dalam kemuliaan hidup, menjalani dan mengejar ridhanya Allahu Jalla wa'ala dan cintanya. Di sana dia akan berusaha untuk kemudian barakallahu fikum mengganggu dan menggoda serta merusak. Oleh karena itu kita harus memasang kuda-kuda untuk menghadapinya barakallahu fikum, serta berhati-hati jangan sampai lawan kita ini berusaha melumatkan kekuatan yang ada pada diri kita sehingga kita tidak sanggup untuk bertarung barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa'u menyebutkan madakhilus syaitan, jalur-jalur masuknya syaitan barakallahu fikum untuk menggoda dan untuk menggeret kita serta menjaring untuk kemudian masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana syaitan ay iblis laknatullah alaih memerintahkan kepada bala tentaranya ini untuk kemudian berjaga-jaga, berhati-hati dari lubang yang namanya mata, dari lubang yang namanya telinga, kemudian dari an-nafas, semuanya akan dimanfaatkan dan diintai kapan kelengahan dan kapan barakallahu fikum kelemahan ada pada diri seseorang, maka dialah yang akan menyambarnya. Bila dia menemukan musuh yang kokoh dan kuat, maka dia akan berpesan iblis ini kepada bala tentaranya dengan mengatakan, isbiru, wasabiru, warabitu. Bersabarlah kalian. Istiqomahlah kalian dalam kesabaran untuk menghadapi mereka. Warabitu. Berjaga-jagalah kalian. Berhati-hatilah kalian. Terus mawas. Pintu-pintunya jangan sampai lepas dari kalian. Barakallahu fikum. Ketika ada peluang sedikit, maka segera dimanfaatkan. Segera disambar olehnya untuk memasukkan berbagai macam wasawis, bisikan-bisikan, hafizani wa hafizakumullah. Termasuk di dalamnya, di saat Allah Jalla wa'ala memberitakan kehidupan akhirat, segala macam nikmatnya, kehidupan akhirat, segala macam azabnya. Barakallahu fikum. Ketika seseorang mengkaji dan mendalami tentang bagaimanakah ngerinya azab Allah Jalla wa'ala, dia akan duduk bersama kalian. Lalu kemudian memasukkan bisikan-bisikan agar engkau hanya sebatas membaca di lisan, namun tidak kemudian masuk ke dalam hati, pikiran, apalagi kalau kemudian setelah itu berbuah dengan amal, dia tidak akan menginginkannya. Demikian juga, di saat kita mengkaji berita-berita kemuliaan hidup, surganya Allah Jalla wa'ala dengan segala kenikmatan, dia akan duduk juga. Untuk kemudian bagaimana kalimat-kalimat itu hanya terucap di dalam lisan dan tidak merasuk ke dalam hati. Barakallahu fikum. Lalu kemudian menahan kita, memberatkan telinga, memberatkan pikiran, memberatkan seluruh anggota jasad kita untuk mengikuti amalan para penduduk surga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini harus kita pangkas. Ini harus kita hilangkan. Berarti kita harus berjuang. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man ta'ammala hadhal mawdhi' tabayyana lahu. Barang siapa yang mengkaji, mendalami tempat ini dan kondisi ini, kondisi mana yang dimaksud, akan jelas baginya persoalannya. Apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah? Yang beliau maksud adalah uqubatillahi azza wa jal, hukuman Allah Jalla wa'ala terhadap seorang hamba di saat dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Di saat dia terjatuh di dalam pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Apa ya ikhwan? Qala rahimahullah, annaha tunsil 'abda nafsahu. Bahwa perbuatan dosa dan kesalahan, penyelisihan terhadap agama Allah Jalla wa'ala, akan melupakan hamba atas dirinya sendiri. Ingat, di depan kita telah berbicara, termasuk dari mawani min mawani'il ilm, penghalang untuk kita bisa memetik buah daripada ilmu, di saat hamba itu lupa dirinya sendiri. Sekarang kita dibawa oleh beliau di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u, termasuk barakallahu fikum dari akibat dosa dan kemaksiatan, seseorang hamba itu lupa akan dirinya sendiri. Kalau seseorang hamba itu sudah lupa terhadap dirinya sendiri, qala rahimahullah, ahmalaha, dia akan menyia-nyiakan dirinya. Wa afsadaha, dan dia akan merusak dirinya. Wa ahlakaha, dia akan membinasakan dirinya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, perbuatan dosa dan kemaksiatan yang paling tinggi adalah syirik billahi azza wa jal, melakukan kesyirikan kepada Allah. Di bawahnya berbagai macam bentuk kebid'ahan, barakallahu fikum. Setelahnya berbagai macam bentuk ma'asi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setelah kita tergambar terkait dengan persoalan dosa, termasuk barakallahu fikum, pelanggaran dan dosa di saat seseorang mengindahkan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya terhadap kesyirikan, terhadap kebid'ahan, para pelaku kesyirikan dan para pelaku kebid'ahan, di dalamnya termasuk ahlul ahwa'i, termasuk daripada dosa di saat kita tidak mempedulikan peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala padanya. Allah melarang kita untuk duduk bersama ha'ulai. Mereka-mereka, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita untuk jangan duduk bersama mereka, ahlul bid'ah wal ma'asi rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berdosa apabila kita, barakallahu fikum, tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila ternyata Allah menghukum engkau setelah itu karena engkau tidak mengikuti peringatan Allah, berarti itu adalah hukuman dosa yang engkau telah lakukan dan engkau telah kerjakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ketika seseorang duduk bersama ahlul ahwa'i wal bida'i lalu tidak berdosa, cuma akan terkena hukuman. Hati-hati bahwa itu merupakan dosa dan kemaksiatan karena melanggar perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, lalu kemudian dihukum dengan penyimpangan. Itu karena dosa yang ada pada diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk daripada hukuman Allah Jalla wa'ala terhadap dosa dan kesalahan itu, yaitu akan melupakan, atau seorang hamba melupakan dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah, lalu kemudian Allah melupakan diri-diri mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, Allah Jalla wa'ala menghukum seorang hamba bisa dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala, tentu dengan kemaksiatan yang dia lakukan, lupa terhadap diri, terhadap Allah Jalla wa'ala, dan hukuman terhadap dosa yang dikerjakan, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Bila ada seorang hamba lupa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah menghukumnya dengan dua hukuman. Yang pertama, annahu subhanahu nasiyahu. Wasaniya, yang kedua, annahu ansahu nafsahu. Hukuman yang pertama, Allah Jalla wa'ala melupakannya. Dan hukuman yang kedua, Allah Jalla wa'ala melupakan dirinya, akan perihal dirinya sendiri. Kata beliau, barakallahu fikum, termasuk dalam deretan dengan maksiat dia melupakan dirinya, ihmalah wa tarkah wa taklihi an wa idha'atuhu fal halat subadna ilaihi minal yadilil fam. Lupanya seorang hamba terhadap dirinya dalam banyak bentuk. Pertama, dia melalaikan dan membiarkan dirinya sendiri. Kedua, dia mengosongkan dirinya barakallahu fikum dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka kebinasaan orang ini lebih dekat dari dekatnya tangan dia kepada mulutnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, termasuk bentuk lupanya dia, lupa akan segala khudu, bagian-bagian yang tinggi dan mulia dalam kehidupan dunia. Lupa akan kebahagiaannya, lupa akan kebagusannya, lupa akan perkara yang akan menyempurnakannya, bahkan lupa akan aib-aib dan kekurangan dirinya, serta lupa usaha-usaha untuk menyempurnakan, mengobati dirinya dari segala berbagai macam bentuk penyakit. Coba antum perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah akan akibat sebuah dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa dia akan melupakan tidak hanya kaitannya dengan urusan duniawinya, tetapi ukhrawinya, tetapi juga lupa akan kekurangan, aib pada dirinya, penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, sehingga tidak ada usaha untuk melakukan pengobatan, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan di depan, akankah dosa dan kemaksiatan itu menyebabkan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu? Jawabannya tidak, ya ikhwan. Jikalau engkau menemukan ada orang yang kebal nasihat, subhanallah, atau ada orang yang rafa'a nafsahu fawqa nasihah, mengangkat dirinya di atas nasihat segala-galanya, dia dan seterusnya, peringatan tidak juga mempan pada dirinya. Coba antum perhatikan, pada orang ini ada sesuatu pelanggaran, atau pada diri kita, kita mengarahkan kepada diri kita, kalau ada nasihat, loh kok berat rasanya, ada bimbingan dan arahan menuju kemuliaan, koklah rasanya barakallahu fikum enggak cocok, enggak sesuai, enggak menerima pada akhirnya. Coba lakukan koreksian pada diri kita sendiri. Dikhawatirkan di situ ada dosa dan kemaksiatan, penyimpangan dan penyelisihan yang menyebabkan diri engkau mengalami hal demikian di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita melakukan segera koreksian. Nah, dosa dan kemaksiatan akan menghilangkan usaha melakukan koreksian ini, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita harus melepaskan diri dari perkara yang akan menghalangi diri kita ingat, yang akan menyebabkan ilmu itu tidak berguna lagi pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah berada dalam kondisi seperti ini, disitulah datang iblis, rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira wasawisnya? Faya akhi, jangan lupakan. Ya, perniagaan kalian yang dibayar dengan kontan di dunia ini. Jangan lupa. Jangan sampai Anda dikalahkan dengan bayaran yang ditunda oleh Allah. Datang. Sekian bisikan-bisikan barakallahu fikum. Untuk kemudian kita lupa bayaran yang pasti di akhirat kelak. Dengan disodorkan bayaran kontan di dunia ini. Kenapa Anda melupakan sesuatu yang nyata, yang jelas, Anda nikmati, Anda rasakan dengan janji-janji kelak di akhirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini termasuk barakallahu fikum dari tipu muslihat yang harus kita singkirkan di dalam hidup. Kemampuan barakallahu fikum bercokolnya iblis dan bala tentaranya karena kita yang membuka peluang dan membuka posisi di dalam diri kita. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, itulah dengan dosa dan kemaksiatan. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati, jangan sampai tergambar dosa. Anda duduk di majlis judi, minum khamar, barakallahu fikum, menipu, ya, makan ribawi dan seterusnya. Tidak. Anda melanggar peringatan Allahu Jalla wa'ala, apalagi terkait dengan sikap terhadap kebid'ahan dan ahlul ahwa'i wal bid'ai. Itu termasuk penyimpangan dan penyelisihan yang membuahkan dosa barakallahu fikum. Yang terlalu banyak hukuman yang telah diberitahukan kepada kita. Karena penyelisihan dan dosa ini, Allah mencabut hidayahnya. Kemudian menggabungkan kepada barisan-barisan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kita melihat bagaimana seorang alim ahlus sunnah wal jamaah mengindahkan peringatan Allahu Jalla wa'ala untuk jangan duduk, berhati-hati terhadap ahlul ahwa. Ternyata mendapatkan hukuman dari Allahu Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi ketika kita merasa diri kita ini cukup, merasa siap untuk menghadapi dia, husnuzan pada diri, sanggup untuk bisa menundukkan, berdakwah, mendakwahi dia, husnuzan pada diri, lalu tidak ada su'udzan kepada ahlul ahwa'i wal bidah. Ini pintu yang lebih menakutkan dan lebih mengerikan lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara barakallahu fikum, kita dididik oleh agama ini untuk su'udzan pada diri kita. Bagaimana kita husnuzan sementara lawan dan musuh selalu menyertai kita di antara dua lambung kita. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kedua, bagaimana kita akan husnuzan kepada ahlul ahwa'i wal bid'ai sementara kepada mereka kita memasang su'udzan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah kita berada dalam bahaya, mara bahaya yang menakutkan? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini penyimpangan dan kekeliruan atau kesalahan yang menyebabkan dosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan kita menggampangkan persoalannya, kita menemukan ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Tidak berguna ilmu yang dia kaji di sisi alim ulama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka coba lihat kembali lagi. Di saat dia tidak menemukan atau tidak Anda temukan dia menerima nasihat, coba apakah dia cukup usahanya tidak menerima nasihat? Tidak. Dia Anda akan menyaksikan dia mencari pembelaan barakallahu fikum. Sudah ada nasihat dan teguran mengingatkan dia. Tapi karena ada tadi yang menjadi penyebab dia menolak nasihat, antum menyangka dia akan cukup dengan berat menerima nasihat. Lah. Antum akan saksikan ada usaha untuk kemudian ada langkah atau ada orang yang akan membelanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menangkap yang tadi sudah dikuasai oleh syaitan, masuk dengan penyimpangan dan kesalahan itu, kuat bercokolnya. Setelah itu syaitan akan melancarkan usaha-usaha keberikutnya. Tidak hanya nasihat itu mengenai dirinya sendiri. Ya. Lalu akan bagaimana syaitan membantu agar dia seolah-olah ada pembela mengorbankan orang lain. Loh, kan dia punya alim juga. Dia punya ulama juga. Nah, ini usaha-usaha yang akan dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan orang yang mau kembali kepada sunnah. Bertahan. Karena usaha orang tadi ini barakallahu fikum. Lah, ini kan menakutkan. Ini mengerikan rahimani wa rahimakumullah. Coba sadar wahai ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun mereka berada barakallahu fikum. Syaitan tidak akan mencukupkan pada orang ini yang langsung terlibat. Mendapatkan nasihat dan wejangan. Lalu dia tidak menerima. Atau berat rasanya untuk menerima. Dia akan melicinkan, membantu serta meringankan usaha-usaha agar tidak sendirinya dia terkena barakallahu fikum. Usaha-usaha melakukan pembelaan dengan ayat Al-Quran dan sunnah dia tidak menemukan. Barakallahu fikum. Maka dia menggunakan ulama-ulama sunnah untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Berarti akan korban banyak pihak. Barakallahu fikum. Siapa yang berbuat? Siapa yang melicinkan usaha ini? Kalau bukan syaitan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga melibatkan banyak pihak. Berarti orang yang pertama ini akan banyak bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menjadi penyebab dan biang keladi barakallahu fikum. Banyak dari kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah, tersesatkan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita harus benar-benar mewanti-wanti, mengingatkan pada diri kita ini, di depan Anda dua lawan dan musuh yang tangguh. Itulah nafsu, hawa nafsu yang Anda miliki. Dan di pihak yang lain, iblis dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum yang berusaha untuk menjerongkokkan orang-orang agar jangan sampai mengikuti siratal mustaqim, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan berjalan bersama ulama al-haq di atas jalan Allah Jalla wa'ala dan jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Inilah yang perlu saya ingatkan. sebagai pembuka barakallahu fikum, agar kita selalu berjaga-jaga, selalu sadar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar jangan sampai kita termakan karena pergulatan hidup, ujian silih berganti datang rahimani wa rahimakumullah, dan kita melihat kenyataan orang-orang yang tumbang barakallahu fikum dengan ujian tersebut, hafizani wa hafizakumullah. Dan kalau kita tarik ke belakang, ujian itu sesungguhnya satu, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemainnya yang berbeda-beda, rabarakallahu fikum, para pemainnya yang berbeda-beda. Coba dikaji dari awal ujian dakwah ini, kita ketemu. Dengan ujian kedua, ujian yang ketiga sekarang ini, yang banyak berguguran, juga konsepnya sama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum menyangka para ulama juga tidak diuji di negeri seberang. Munculnya barakallahu fikum dengan orang-orang tinggi melahirkan qawaid-qawaid batilah, qaidah-qaidah batil, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan barakallahu fikum nikmat buat umat ini. Allah tidak membiarkan mereka-mereka yang yuridul haqqa wal huda, menginginkan al-haq dan menginginkan al-huda, dalam kebingungan dan kebimbangan, barakallahu fikum. Mungkin dulu, di saat kita sedang berjalan, sebelum ujian fitnah terakhir ini, dari grup MLM dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah, sebelum muncul Allah Jalla wa'ala menurunkan ujian ini, kan masih kita maju, mundur, gila, ada apa ya, kok begini ya, terus demikian, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala tidak membiarkan hambanya yuridul haqqa wal huda untuk dalam kebimbangan dan kebingungan. Allahu Jalla wa'ala menurunkan kemudian barakallahu fikum furqan, pembeda, penjelas, penerang dan pemisah, barakallahu fikum, melalui ulama'nya jelas dan terang. Ini loh yang kemarin membingungkan Anda, bagaimana sikapnya terhadap ulama dan nasihatnya, jelaskan. Sekarang Anda tidak bingung, sudah jelas, barakallahu fikum, keberadaan ulama' di tengah umat ini ternyata ujian bagi mereka, barakallahu fikum. Keberadaan ulama us-sunnah menjadi furqan bagi mereka-mereka yang ada padanya syait minat dalal, sesuatu dari kesesatan, dan yang berbahaya, rahimani wa rahimakumullah. Jelas, orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsunya, jelas orang-orang yang barakallahu fikum masih bertengger pada dirinya penyakit asabiyah, penyakit fanatik, rahimani wa rahimakumullah, yang kita tidak kenal di dalam dakwah ini, melainkan itu penyakit hizbiyah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan ujian bimbingan para ulama, jelas yang kemarin kita ragu-ragu, yang kemudian kita bimbang, sekarang jelas orang yang barakallahu fikum berselisihan atau menyelisihi ulama kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kemarin kita menyangka kalau dia berjalan bersama kita, masih kita rem, mau ngomong direm, mau ini direm, menyebabkan banyak kebingungan, barakallahu fikum, di antara orang yang sedang duduk belajar menuntut al-haq, menuntut al-huda. Dengan sikap kita, Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah inginkan padanya al-huda, yang Allah inginkan padanya al-haq, dalam kebingungan Allah turunkan ujian. Dan ujian apa yang Allah turunkan di masa yang akan datang? Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jalla wa ala menganugerahkan kita keberhasilan, barakallahu fikum, dan mengerti betapa licinnya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam, dan betapa pinternya mereka untuk kemudian menggeret agar seseorang itu tidak lagi murni berjalan di atas al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah semuanya ini, barakallahu fikum, kita akan masuk, rahimani wa rahimakumullah, sedikit terkait dengan apa yang kita akan baca dari risalah, rahimani wa rahimakumullah. Saya berharap buat diri saya sendiri pertama, dan segenap ikhwani wa akhwati, dengan bimbingan barakallahu fikum apa yang kita sebutkan min ulama'ina, untuk kemudian menegur sapa diri kita sendiri. Macam-macam dan bentuk-bentuk karakter-karakter Allah Jalla wa'ala akan perlihatkan melalui dakwatul haqqi, melalui ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Anda bersabar. Bersabar yang saya maksudkan, bersabar berjalan bersama al-haq. Dan bersabar bersama orang-orang yang berjalan bersama al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Antum akan dituduh. Sikap antum berjalan bersama ulama ul-haqi dituduh menjadi orang yang asabiyah. Sehingga keluar istilah Luqmaniyun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kok sasarannya? Kenapa engkau tidak menuduh bahwa anda ini adalah madakhilah? Kalau sekiranya barakallahu fikum, kenapa anda tidak mengikut? Oh, orang mengikor kepada Syekh Rabi, kok kepada Luqmaniyun? Coba antum lihat, rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibimbingkan oleh ustaz-ustaz kita, apa yang dibimbingkan oleh mereka barakallahu fikum. Apakah antum menemukan kalau itu bimbingan dari hasil hawa nafsunya dan ra'yunya, atau antum diajak untuk kembali kepada ulama, jahabidah, akabir ulama? Coba antum perhatikan. Kalau antum sudah sadar bahwa mereka membimbing kita, mengikat kita dengan bimbingan-bimbingan ulama'ul kibar, loh, ini kita diajak fanatik terhadap individu orang atau bagaimana? Saya teringat, barakallahu fikum, dengan pembahasan Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengingatkan, hafizani wa hafizakumullah, bahwa yang bada'u, orang yang memulai memperingatkan, mentahdir, sesungguhnya haulai ahlul ahwa'i wal bida'i. Asy-Syaikh Rabi bercerita, ketika barakallahu fikum peristiwa Al-Maghrawi, peristiwa Adnan Ur'ur, Hasan, barakallahu fikum, kemudian Abul Hasan, Ali Hasan, dan seterusnya. Coba antum lihat sabarnya para ulama untuk mengikatkan, menasihatkan mereka sanawat, bertahun-tahun. Mereka yang bada'u memulai dengan tahdzir, memperingatkan, menjatuhkan para ulama sunnah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka bada'u, ya akhwan. Kalau antum menemukan, barakallahu fikum, Antum yang sudah berusaha dari awal mengajak kembali kepada ulama, antum dituding, dituduh mutasyaddidun, dituding ghulu, yang melakukan pengerusakan, yang melakukan ini, jangan heran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama, terus innama nahnu muslihun. Di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan, dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Kaum munafiki. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami ini melakukan perbaikan. Mereka menganggap kalau diri mereka melakukan perbaikan. Terlebih kalau antum membaca ucapan Fir'aun laknatullah. Barakallahu fikum. Inni ahdikum ila sabilir rasyad. Saya ini mau membimbing kalian, jelas pengerusakan-kerusakan Fir'aun laknatullah alaih. Tapi dia mengatakan bahwa dia membimbing kepada jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Yang dijatuhkan, yang dijelekkan, yang direndahkan di hadapan kaumnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Udhakiru ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Kita dari sudah lama di daerah Sumbawa itu, barakallahu fikum, dihinakan, direndahkan, bahkan kata-kata bala datang, barakallahu fikum, min haula, dari grupnya ya turasiyyin, hafizani wa hafizakumullah jami'an, mutasyaddidin, orang-orang keras, gulu, mukbiliyun, wa semuanya sudah kita dengar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Sekarang lagi, ketika kita berusaha untuk berjalan di atas bimbingan ulama-ulama ussunnah, kita dibangsakan kepada individu orang yang ada di Indonesia ini dengan kata-kata Luqmaniyun rahimani wa rahimakumullah. Faya akhi ittaqillah. Lisan ini mas'ulun amamallahi azza wa jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Coba anda barakallahu fikum melakukan usaha ringan saja, melakukan koreksian terhadap diri antum, dan lakukan koreksian terhadap ikhwanukum ini, yang anda tuding, yang anda tuduh, dan seterusnya. Apa yang mereka usahakan, dan apa yang anda lakukan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Apakah mereka yang anda tuding itu orang menjauh dari ulama ussunnah, atau kalian yang menjauh dari ulama ussunnah lalu merapat kepada orang-orang yang barakallahu fikum, pertama dibicarakan oleh ulama ussunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah, ini koreksian agar anda jujur. Maksudnya, ketika celaan yang kalian lontarkan kepada saudara anda itu, engkaulah sesungguhnya yang pantas dan patut anda memukul diri anda. Tudak. Tetapi dia mengatakan memukul saudaranya sendiri, memukul temannya sendiri. Ini apa namanya? Fa'azwar apa sih namanya? Istilahnya apa kira-kira? Ya? Pukul dirinya. Tetapi di hadapan orang, dia seolah-olah memukul lawan. Lah ini apa namanya? Serangan apa ya? Membuta babi atau babi buta? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba barakallahu fikum, kita sadarlah. Sekarang ini Anda menjauh dari ulama sunnah yang membimbing Anda dari awal. Engkau mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Anda mencoba menjauh atau Anda mendekat daripadanya barakallahu fikum. Cukup untuk mengatakan fika syai'un, pada diri Anda ini ada sesuatu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dulu di awal-awal, subhanallah, sedikit Syekh, sedikit fulan, sedikit Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, sedikit Syekh Abdul Al-Bukhari, sedikit Syekh Abdul Syekh Rabi, wa subhanallah. Sekarang barakallahu fikum. Sekarang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda menjauh. Anda kemudian ketika datang bimbingannya sudah tidak seksama mengkaji, mendalaminya, mendengar. Cukup. Cukup rahimani wa rahimakumullah fika syai'un. Pada diri Anda ini ada sesuatu, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Apakah Anda akan cukup dengan sesuatu ini? Allah akan buktikan terus agar engkau jelas di hadapan ahlus sunnati wal jamaah. Engkau akan melangkah mencari orang yang akan bisa membelamu, bisa mendukungmu. Setelah itu untuk kemudian mengorbankan banyak orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kelicinan usaha syayatin dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala harus benar-benar diperhatikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masya Allah. Ini adalah ujian besar yang harus kita hadapi memang. Ujian besar yang mengingatkan kepada kita sikap mewanti-wanti diri di dalam hidup. Kedua, menanamkan rasa takut pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allahu jalla wa ala wajnubni, terus abna'i wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku, Nabi Ibrahim barakallahu fikum, dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah kepada patung-patung berhala. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wah, kita tahu bagaimana keturunannya minal anbiya'i war rusul. Tetapi doanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa nahnu min babi awla. Kita tentu lebih lagi berdoa barakallahu fikum untuk terlindungi dari fitan ya ikhwan. Ma zahara minha wa ma batan. Fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah, saya mengingatkan hal ini untuk diri saya sendiri barakallahu fikum, dan juga untuk segenap ikhwanuna. Mungkin ikhwanuna tidak mengalami peristiwa di awal ujian yang menimpa dakwatus salafiyah, tidak kemudian mengikuti sejarah barakallahu fikum ya, artinya tidak terlibat mungkin di antara ikhwanuna terkait dengan fitnah Ja'far rahimani wa rahimakumullah, maka kita belajar dari sejarah untuk menjawab sejarah sekarang ini. Ketika saya dibau-bau barakallahu fikum, banyak informasi yang tidak sampai kepada ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan dua ustaz yang kita duduk di awal-awal tahu sejarah fitnah barakallahu fikum. Faya akhi, belajar dari sejarah untuk kita menjawab sejarah sekarang ini. Ternyata sama, tetapi pemainnya barakallahu fikum yang berbeda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemain dulu di sejarah pertama, rahimani wa rahimakumullah, yang menghadapi barakallahu fikum fitnah turatiyin, sekarang menjadi pemain di masa sekarang ini barakallahu fikum. Belajar untuk kemudian kita sampai kepada kesimpulan betapa mahalnya hidayah dan betapa berharganya kalau kita sudah mendapatkan. Berarti kita harus jaga, harus lindungi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya melihat ya banyak ikhwanuna yang butuh beristirahat. Barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.